الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Masih kita dalam konteks tausiah yang semalam sudah kita dengarkan sebagiannya kepada para talabatul ilm dan seluruh ikhwah as-salafiyun. Kita tentu tidak ada yang mengetahui apa yang akan menimpa kita, apa yang akan terjadi setelah ini kepada kita. Maka di antara makna atau ma'ani al-iman kepada al-qadar adalah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, wa annama asabaka lam yakun liyukhti'ak wa annama akhta'ak lam yakun liyusibak. Bahwa segala sesuatu yang telah ditakdirkan dan dicatat akan menimpa Anda tidak akan pernah meleset, tidak akan pernah luput, pasti menimpa, pasti menimpa. Dan bahwasanya segala sesuatu yang tidak Allah catat untuk menimpa kita, menimpa iman kita, menimpa manhaj kita, menimpa akhlak kita, menimpa fisik kita, menimpa keluarga dan anak-anak kita atau orang tua kita, gak akan pernah menimpa. Bahkan dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan, la ta'lam halawatal iman hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Sungguh Anda tidak akan pernah merasakan manisnya atau indahnya iman sampai Anda benar-benar meyakini bahwa apa yang menimpa Anda itu tidak akan pernah meleset. Apa yang telah dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz sejak 50 ribu tahun sebelum diciptakannya seluruh langit dan bumi dan isinya, dicatat akan menimpa Anda, tidak akan luput. Oleh karena itu, dari berbagai musibah dan ragam musibah, ada musibah yang menimpa fisik kita, menimpa ayah atau ibu kita, menimpa rumah tangga kita, menimpa pekerjaan kita, penghasilan kita, materi rumah kita, sawah kita, tubuh kita dalam bentuk penyakit dengan berbagai bentuknya. Ada musibah yang menimpa perkara-perkara maknawiyah, iman kita, akidah kita, manhaj kita, akhlak dan ibadah kita. Salah satu doa yang dibimbingkan dan diteladankan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang sering-sering sekali beliau membacanya pasca setiap majlis, usai majlis-majlis yang beliau adakan, antara lain ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. Dan jangan kau jadikan ya Allah musibah yang menimpa kami adalah dalam perkara agama kami, menimpa akidah kami sehingga akidah kami melenceng, enggak lurus, dengan kata lain sesat. Menimpa iman kami sehingga cara beriman kami adalah cara beriman yang tidak kau ridhai ya Allah, cara beriman yang Mu'tazilah, mungkin Khawarij, mungkin Syiah, mungkin Asy'ariyah. Musibah. Atau menimpa akhlak kita, akhlak dan perangai kita menjadi jelek, kita menjadi orang yang tidak jujur di dalam bermuamalah, dalam berjual beli, di dalam bertetangga, di dalam berumah tangga, di dalam berbagai hal. Akhlak kita, lisan kita, perangai kita menjadi jelek. Ini musibah. Maka Nabi berdoa, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina, ay fi aqidatina wa imanina wa akhlakina wa ibadatina, wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Dan jangan kau jadikan dunia ya Allah adalah ambisi kami yang terbesar sehingga melupakan akhirat. Ambisi kami yang kami kejar-kejar sehingga kami tidak lagi mengejar akhirat. Wala mablagha ilmina, dan jangan kau jadikan dunia dengan segala bentuknya, dengan segala perhiasannya, sebagai batasan akhir dari ilmu pengetahuan kami. Batas ilmunya cuma dunia, hitungannya dunia, persiapan-persiapan yang dilakukannya adalah dunia. Karena dunia adalah mablagha ilmihi, batasan kadar ilmunya yaitu. Sehingga ketika dunianya yang disinggung, dia bisa mengorbankan akhiratnya. Ketika pekerjaannya yang disinggung, dia bisa mengorbankan akhlaknya. Ketika yang disinggung adalah kabilahnya, dia bisa menjual akhlaknya. Ketika yang disinggung itu adalah anaknya dan anak bagian daripada dunia, dia bisa menjual akhlaknya, bisa menjual manhajnya, dan seterusnya. Ketika yang disinggung adalah ayahnya atau ibunya, melampaui batas dalam bersikap. Tidak sebatas yang Allah izinkan. Maka banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang beliau bimbingkan seusai majlis. Tentu ini menunjukkan tingkat kebergantungan Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doanya yang pernah kita kaji insyaallah, beliau mengatakan hampir setiap majlis, qallama kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian redaksi hadisnya, jarang sekali Rasulullah SAW setiap selesai majlis kecuali mengucapkan doa, Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina mahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la tusallit 'alaina bidhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Demikian Rasulullah selesai majlis membaca doa ini. Di samping kafaratul majlis yang ma'ruf, beliau membaca ini. Berarti begitu khusyuknya Nabi, begitu seriusnya Nabi alaihi salatu wassalam, dan begitu tinggi perasaan kebergantungannya kepada Allah terkait keistiqomahannya, akhlaknya, ibadahnya, kelurusan imannya. Maka kita lebih-lebih ya ikhwan, banyak-banyak berdoa. Sekali lagi, apa yang akan menimpa kita, kita tidak tahu. Ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Enggak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan menimpanya atau apa yang dia lakukan besok. Tapi ingat bahwa Allah telah siapkan sebab-sebab yang kemarin sebagiannya kita singgung. Di antara yang sangat kita butuhkan, di antara yang sangat kita butuhkan adalah nasrullah indal fitan, pertolongan Allah saat datangnya fitan. Pertolongan Allah dalam bentuk at-taufiq lil istihdharil adillati wal ilm indal fitan wal amal bihi, yaitu ingat di saat fitnah terjadi, syubhat menantang, syahwat di hadapan kita, dia benar-benar menjadi ingat dalil-dalil dan ilmu yang dipelajarinya, sekaligus taufik untuk bisa beramal di saat itu. Beramal dengan ilmu, kaidah-kaidah diniyah, kaidah-kaidah manhajiyah, imaniyah yang kita pelajari. Belum tentu seorang mendapatkan taufik. Boleh dia belajar banyak, boleh dia menghafal banyak, dia telah mengkaji banyak, tapi belum tentu mendapatkan nasrullah saat hulul al-fitan, datangnya fitnah. Banyak orang di masa fitnah menjadi bodoh. Banyak orang di masa fitnah datang menjadi jahil. Padahal dulu termasuk yang paling pintar saat belajar. Wahada min alamati al-khudlan. Di antara tanda-tanda Allah membiarkan dia tidak menolongnya. Qawaid diniyah sudah dipelajarinya. Qawaid hadithiyah, dia telah menguasainya. Memurojaahnya saat belajar, mencatatnya dengan rapi, menghafalnya dan menjawabnya di saat ujian. Di saat tes, dia menjawab dengan nilai yang luar biasa, mumtaz. Tapi subhanallah, indal amal bihi ghairu muwaffaq. Saatnya dia beramal, enggak mendapatkan taufik. Maka banyak-banyak mohon kepada Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendengar nasihat seperti ini, tolong masing-masing kita melihat diri kita. Masing-masing kita khusyuk mempelajari nasibnya, mengkaji nasibnya. Merenungi. Jangan sampai syaitan memperdaya masing-masing untuk menoleh kanan, menoleh kiri, melirik kanan, melirik kiri. Yang diingat adalah si fulan dan ilan. Jangan. Oh ini ustaz memaksudkan ini. Oh ini ustaz maksudnya adalah si fulan. Lah. Kita sekarang. Si fulan dan ilan yang sekarang sudah bersama hizbiyin, dulu bersama kita. Mungkin dia tidak menyangka dan tidak tahu apa yang akan terjadi. Bahwa sekarang di antara mereka ada yang menjual istiqomahnya untuk mengejar dunia. Dan sengaja melakukan hal-hal yang dulu dia tahu. Yakin. Secara zahir tidak tahu hati dan kalbunya. Bahwa itu adalah haram. Dulu dia tahu setelah mengenal salafiyah. Bahwa ikhtilat itu haram. Bahwasanya barakallahu fikum, mempelajari ilmu-ilmu dunia yang bertentangan dengan akidah Islam, dengan iman, itu adalah haram. Bahkan di majelis dia ngobrol, wah naudzubillah dulu waktu kita kuliah gini, astagfirullah, alhamdulillah, Allah selamatkan. Subhanallah, ya subhanallah. Kemana dia sekarang? Menjual imannya atau akidahnya atau manhajnya dan akhlaknya untuk perkara duniawi. Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Leish? Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradhim minad dunya. Subhanallah. Sudah Allah beri kecukupan duniawi sebenarnya kalau dia mau berterima kasih, bersyukur dan jujur. Tapi coba pelajari apa sebabnya. Perkara batin masing-masing kita dengan Allah. Ana dengan Allah, antum dengan Allah, masing-masing. Tapi perkara zahir yang nampak dan terdengar oleh telinga. Beberapa di antara mereka yang sekarang sudah bersama hizbiyin, di antara mereka memang akhlaknya jelek. Enggak suka bertawun. Dalam perkara-perkara yang dianggap remeh, teman-teman pada bekerja bakti dengan senang dan semangat, ini malas. Ta'lim, teman-teman pada rajin ta'lim di selain muhadharah-muhadharah. Kalau muhadharah itu mudah. Tapi ta'lim yang keseharian, yang diampu oleh asatidah kita, Al-Ustaz Raifi, Ustaz Hamzah, Ustaz Alfian, Ustaz Arif, Ustaz Ibrahim, Ustaz Abdul Hakam, dan beberapa asatidah yang lain yang belum sempat disebutkan namanya. Durus ada. Tapi subhanallah, enggak serius dia. Hidup di tengah-tengah ma'had yang seperti ini, enggak ada bedanya dia hidup dengan di tengah-tengah kota sana. Di antara mereka ada yang malas sholat berjamaah. Subhanallah, enggak betah di lingkungan yang di sana orang-orangnya yahtamuna bil ilmi, serius dan perhatian sungguh-sungguh terhadap ilmu, enggak betah dia. Yang ini ke sana bawa kitab, yang ini bawa kitab, yang itu mencatat, di situ halaq, enggak betah dia, malas cari-cari alasan. Cari-cari alasan untuk kemudian dia meninggalkan itu. Ujung-ujungnya cari-cari alasan dan kesalahan teman-temannya yang menurut dia dihitung kesalahan untuk dia mendapatkan legalitas keluar dari lingkungan ini. Di antara mereka itu ada yang pendusta dalam bermuamalah, dalam berjual beli, dalam berbagai hubungan muamalah. Suka merendahkan orang lain, suka membanggakan dirinya. Berjalan waktu, proses yang cukup panjang. Dan saya katakan kepada ikhwan atau sebelumnya, di antara mereka itu ada yang lisannya jelek sampai kita ini malu kepada masyarakat dulu. Adanya orang-orang ini kita malu, menjadi beban bagi kita. Alhamdulillah, sekarang mereka-mereka itu yang kita telah bersabar dalam waktu yang cukup panjang, sekarang bergabung dengan hizbiyin. Saya katakan dalam waktu yang cukup panjang, ana tegaskan, dalam waktu yang cukup panjang, ana tegaskan, dalam waktu dan proses yang cukup panjang. Kenapa ana tegaskan ini? Ana tegaskan, sebagian ikhwan ada afwan saja, sok merasa dirinya paling hakim. Pondok, asatidah, kalau mendapati sesuatu permasalahan pada ikhwan, jangankan yang sekedar, anak katakan sekedar akhlaknya jelek, sampai pada tingkatan manhajnya yang jelek pun, asatidah dengan sabar dari waktu ke waktu, ta'liful qulub, bukan sekedar nasihat, upaya demi upaya dilakukan bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, majlis berganti majlis, ya. Sampai ketika asatidzah melihat dorornya akbar, lebih besar daripada maslahatnya, kaidah mengatakan dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Bahwa upaya untuk menyelamatkan diri dan lingkungan dari efek negatif, kata syariat demikian, harus lebih dikedepankan dan didahulukan dibandingkan upaya mengejar sesuatu yang positif. Negatif, positif. Kalau sama, positifnya 6 nilainya, negatifnya 6. Syariat mengatakan apa? Itu tadi kaidah. Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Bahwa upaya untuk menyelamatkan, melindungi diri, keluarga, dan masyarakat, lingkungan dari efek-efek negatif tersebut harus lebih dikedepankan dan didahulukan dibandingkan mengejar atau mempertahankan yang positif. Bukan gak ada positifnya, mungkin sebagian ikhwan hanya melihat itu, Ustaz Afwan, bukankah dia begini, Ustaz, bukankah begini. Nah, apa yang antum perhitungkan sudah kita perhitungkan. Ada musyawarahnya itu. Ada majelisnya itu. Sampai hari ini pun asatidzah mengetahui beberapa ikhwan yang bermasalah dan disabarin oleh asatidzah ini. Ini itu, ini itu. Disabarin. Sampai hari ini. Barakallahu fikum. Ambil contoh Abdurrahman Dhani yang sekarang sudah bergabung dengan Hizbiyyin. Antum kenal dia kapan? Kapan kenal dia? Anda kenal dia lebih dari 14 tahun yang lalu. Atau mungkin sudah 15 tahun yang lalu. Antum kan baru setahun, 2-3 tahun. Asatidzah kenal dia. Ana mengenal beberapa kemungkaran yang ada padanya sejak dia masih belajar di Yaman. Laporan masuk kan, tapi ana katakan pada ikhwan, sabiru, sabar, jaga ukhuwah, ayo bareng-bareng. Oh ini Ustaz catatannya gini-gini. Insyaallah khair. Kita benahi bareng-bareng. Syubhat-syubhat dia sejak masih dia belajar di syahr. Sudah masuk laporannya ke anak. Antum enggak tahu kan mutmainin belajar di sini. Nah. Antum tidak tahu. Ikhwan mutazawijun enggak ada yang tahu itu semua. Taunya khair. Baik Abdurrahman dari terbukti apa? Ustaz menyambut dia. Terbukti dipersilakan mengajar di pondoknya. Sampai ketika beberapa masyayikh datang, masyayikh Yaman datang bertanya kepada ana, benar ya Luqman bahwa Abu Ahmad hada Abdurrahman Dhani ada di pondok antum? Naam benar. Kif? Kok bisa? Karena memang mereka punya catatan. Ana jawab, ya ana sedang berusaha untuk dia menjadi baik. Ana sedang berusaha. Dalam keadaan di berbagai omongannya ana punya catatan-catatan. Ketika ngobatin anak dengan bekam atau yang semisalnya, ada sekian omongan yang di situ ada catatan-catatan yang menunjukkan lemahnya manhajnya dan berbahaya. Tapi mimba bita'lif terus. Dan anak katakan tolong sambil dipantau, anak nggak ingin menjadikan murid-murid kita ini sebagai korban upaya ta'lif. Tahu ta'lif? Ta'lif itu upaya untuk merangkul supaya dia tidak lepas ke Hizbiyyin. Kita sudah mengira kalau kita enggak beri kesempatan dia, dia akan lepas. Dalam keadaan ada resiko mengajar di tulab kita. Tapi ketika kita melihat dan menimbang bahwa upaya ta'lif ini justru lebih besar mafsadahnya, kaidah mengatakan, kaidah membimbingkan, jangan pakai perasaan. Kaidah mengajarkan dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Itu kapan kaidah ini diterapkan? Ketika positif negatifnya itu imbang. Secara kuantitasnya ini lima, ini lima. Secara kualitasnya juga demikian. Imbang. Di saat itu berlaku kaidah tadi. Tapi kalau jelas-jelas negatifnya lebih besar, ya sudah selesai urusannya. Bisa difahami ya talabatul ilm. Dan beberapa yang lainnya yang sekarang sudah bergabung dengan hizbiyin, silakan bergembira ayuhal hizbiyun. Dan anak katakan, kita kasih untuk antum parcel hari raya. Nih orang-orang yang kita sebenarnya sudah gerah kebadaan mereka di tengah-tengah kita. Gerah kita. Yang satu suka ngeremehkan orang, membanggakan kabilahnya, berdusta, ngeremehkan orang. Kita sudah gerah. Antum kenal dia kapan sih? Anak kenal dia lebih dari 12 tahun. Dan sekian waktu itu anak sabar. Dari waktu ke waktu nasihat, ya akhi, talabul ilmi, ya akhi, jangan seperti itu, ya akhi, ya akhi. Antum kan kelihatannya, oh Ustaz baik ya hubungannya sama itu. Baik, belum tentu semua yang anak baik dengannya itu adalah baik dia, belum tentu. Di antara mereka ada yang sikap asatidzah kepadanya itu seperti peristiwa seorang pria datang kepada Rasul mengucapkan salam untuk masuk ke rumahnya, kemudian ditanya, man fulan, ana ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan kepada Aisyah yang ada di sebelahnya, bi'sa akhul asyirah. Ditahdir, tapi tahdir tertutup. Ini yang datang ini, sejelek-jelek orang ini. Masuk Aisyah, Rasul mengatakan, ahlan, kalau bahasa kita, tafadhal, hayyakallah. Ahlan wa sahlan. Aisyah heran. Loh, kok berubah Rasul? Katanya bi'sa akhul asyirah. Ketika pulang tamu itu, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, qulta fihi ma qult, falamma dakhal alanta lahul qaul. Wahai Nabi, kau sudah ucapkan tentangnya perkataan yang cukup keras. Tapi ketika dia masuk, engkau tiba-tiba berlembut kata. Ya Aisyah, kata Nabi, inna min syarrin nas man tarakahun nas ittiqa'a fuhsyih. Wahai Aisyah, sesungguhnya di antara manusia yang paling jelek itu adalah yang dijauhi oleh orang, orang pada menghindar darinya, baik fisiknya maupun kata-katanya, dikarenakan orang pada takut kepada kejelekan dia, kejelekan akhlaknya atau manhajnya lebih-lebih. Ikhwani fid din azzani Allah iyakum, maka banyak-banyak berdoa kepada Allah, memohon as-sabat, memohon al-istiqamah. Ketahui bahwasanya perkara akhlak bukan perkara yang ringan. An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, inna akmalal mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa. Sesungguhnya di antara kaum mukminin yang paling sempurna tingkat keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Antum bersama talabatul ilm, zayyinu akhlaqakum wa alsinatakum bil akhlaqil hamidah. Hiasi keseharian antum dalam bermuamalah, lisan antum dalam apa saja muamalahnya bersama talabatul ilm. Dan ketika ada orang yang bersalah kepada antum, cepat maafkan. Maafkan, jangan bertele-tele, jangan berkepanjangan. Cepat, cepat. Jangan sampai ketidaknyamanan hubungan di antara antum saat antum belajar berlanjut saat antum menjadi duat. Jangan. Nasihatkan ini kepada istri-istri antum. Wahai para putra, anak-anak, kadang-kadang fitnah itu datang melalui jalur abah dan ibu. baik itu fitnah dalam terkait akhlak ataupun fitnah yang terkait manhaj. Maka antum timbang sesuatu itu dengan ilmu, dengan prinsip-prinsip salaf, kaidah-kaidah yang ulama ajarkan kepada kita. Begitu juga para orang tua, kadang-kadang fitnah itu datang dari jalur anak, baik dalam bentuk akhlak maupun dalam bentuk manhaj. Jalani semuanya dengan bertawakal kepada Allah dan mengikuti al-qawaid ad-diniyah al-ma'lumah. Dengan bertawakal kepada Allah dan dengan kaidah-kaidah din yang sudah diketahui bersama dalam syariat Islam ini. Ayah antum mengajak antum ketika antum pulang untuk sholat di masjid Hizbiyyin, atau malah diminta oleh sang ayah untuk antum jadi imam di masjidnya Hizbiyyin, maka katakan, minta maaf ayahku, mohon maaf. So, ini perintah dari ayahmu. Maaf, saya gak bisa ya. Kamu durhaka, doakan abi, jangan sampai aku jadi anak yang durhaka. Tapi ini gak boleh, bi. Jangan lupa apa yang kita pelajari dari hadis Nabi, la ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk siapapun, termasuk orang tua kita, yang mana ketaatan kepadanya berkonsekuensi kemaksiatan kepada sang khaliq Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain Rasulullah menyatakan, innamat ta'atu fil ma'ruf, hanyalah ketaatan yang boleh dilakukan untuk makhluk kepada selain Allah dalam perkara yang ma'ruf, bukan perkara yang mungkar. Prinsip, ya tentu ada resiko. Resikonya apa? Ayah marah. Sebagaimana ayah Nabi Allah Ibrahim marah kepada anaknya. Dan banyak lagi kisah para anbiya dan kisah orang-orang salihin. Begitu juga sang ayah. Kadang-kadang fitnah itu datang dari anak. Banyak pintunya. Antum mengira fitnah dari anak itu akan datang dari sini loh, arah sini. Ternyata dia datang dari situ. Datangnya tidak dikira. Maka mintalah pertolongan kepada Allah untuk diberi taufik beramal dengan ilmu saat fitnah datang. Fitnah al-halabiyin, fitnahnya al-hajuriyin, tidak jarang. Bahkan dulu salah satu wali murid di sini terfitnah dengan anaknya. Yang diantara sebabnya ketika anaknya yang memiliki sifat kibir jadi imam di masjid ini dan tidak berakhlak dengan akhlak baik, kemudian Anas secara pribadi mengatakan, mundur, jangan jadi imam. Sang ayah terfitnah dengan anaknya yang pinter, nesu, tahu nesu, ngambek. Ngambek akhirnya nyebrang ke sana dan sekarang bergabung dengan hajuriyin. Mestinya dia bersyukur, ini anak sana sedang dididik sekarang ini. Sedang dididik untuk beradab, untuk berakhlak. Jangan sampai jadi anak pinter tapi sombong. Jangan sampai jadi anak pinter suka merendahkan teman-temannya, bahkan beberapa ustadznya direndahkan. Tidaklah anak berbuat seperti itu kecuali sudah penuh. Laporan-laporan sudah penuh. Sudah penuh. Sampai pada puncaknya. Dalam keadaan anak tahu laporan tentangnya, anak masih kata, halan, wasalan, bekher, abuk, bekher. Ada di antara santri yang terfitnah karena ayahnya. Sekarang dia bergabung dengan Hizbiyyin. Di kota lain masalahnya, sang ayah bermasalah di kota lain. Akhirnya anaknya dicabut dari mahat kita, kemudian dipindahkan ke tempat Hizbiyyin. Ya subhanallah. Maka mintalah pertolongan kepada Allah. Fitnah itu datangnya dari pintu yang gak disangka. Kita sudah menyangka dari depan dan kita siap-siap, ternyata datang dari belakang kita. Minta tolong kepada Allah. Ikhwani fiddin azanillahu iyyakum, dan yang ingin saya tekankan kepada seluruh ikhwah bahwa di ma'had ini kita berbiasakan musyawarah. Saya minta tolong kepada ikhwan, belajar. Biasanya ikhwan-ikhwan yang suka intervensi kepada keputusan ma'had dan asatidah itu yang seringnya tuh yang malas-malas belajar memang. Ummahat juga demikian, yang suka komentar itu keumumannya yang memang mukaslanah, malas dalam belajar. Ya subhanallah, itu berjalan simetris. Walaupun kami mengatakan yang sudah rajin belajar, sabar. Ilmu itu kebaikan, tapi bisa jadi fitnah kalau tidak disyukuri dan ditempatkan pada tempatnya. Ilmu itu khair wa ni'mah, tapi dia bisa menjadi wabal, jadi bumerang terhadap kita kalau kita tidak menempatkannya pada tempatnya. Maka tolong kepada seluruh ikhwan, keputusan ma'had bukan wahyu. Keputusan ma'had itu bukan wahyu ya, tapi berdasarkan musyawarah, berunding dari waktu ke waktu, proses demi proses dilakukan. Maka saya minta kepada ikhwan, minta tolong, jaga hubungan di antara antum baik-baik. Jangan dianggap remeh, walaupun antum tidak bermasalah dengan asatidah, tapi antum bermasalah dengan satu ikhwan, atau istri antum bermasalah dengan istri si fulan. Cepat selesaikan. Jangan berkepanjangan. Biasanya atau tidak jarang bermula dari titik ini tadi, dari api yang kecil ini menjadi api yang besar. Cepat padamkan. Cepat. Badiru bil a'mal. Dan di antara amalan adalah al-afu wa kadhmul ghaiz. Mudah memaafkan dan meredam amarah. Al-kadhimin al-ghaiz wal 'afina 'anil nas, ini bagian daripada amalan. Mudah memaafkan. Cepat. Jangan ditunda. Karena fitan itu kaqita'il lailil mudlim. Kaqita'il lailil mudlim. Bagaikan potongan malam yang gelap gulita. Antum enggak menyangka dari mana itu akan datang. Dan saya ulangi, belajar yang baik, yang tekun, walaupun kadang-kadang kami pihak ma'had karena berbagai kesibukan lupa mengontrol ikhwan mutazawijin dan mutazawijat, karena berbagai kesibukan dan kegiatan yang ada dengan segala kelemahan yang ada pada kami, kadang-kadang kami lupa, sehingga minta tolong, jangan, gak perlu di absen-absen. Jadikanlah majlis-majlis ilmu itu adalah suplemen utama bagi kita, makanan pokok iman kita. Kita yang butuh kepada majalis al-khair. Kita butuh kepada majalis al-khair. Belajar yang rajin. Hakadha ayuhas salafiyun. As'alullaha rabbal arshil karim ayu'idhani wa iyyakum min syarril fitan wa yarzuqani wa iyyakum al-ilman nafi' wal-amal bihi bil-khususi inda hululil fitan. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.